mengajarkan kita dengan Isra Mi'raj. Isra artinya kalau tidak ada masalah hadapi dengan ikhtiar kita, terutama dengan tawakal kepada Allah. Yang kedua, ini semuanya itu yang memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti digambarkan dalam proses Mi'raj. Tapi lakukan salat itu dengan cara yang benar, karena salat yang benar yang bisa menjadikan semua kemudahan itu datang kepada kita. Banyak orang salat tapi belum tentu mendapatkan jaminan yang telah diberikan oleh Quran, karena memang cara salatnya salah. Karena itulah Nabi mengatakan sabdu kama alaikum li waraiduhuni usabdu. Kalau ingin salat, salatlah kalian seperti persis seperti yang kalian aku salat. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, saya sekalian ingin menyampaikan di masjid kita alhamdulillah setiap malam Selasa kajian untuk salat, memperbaiki cara salat kita yang sesuai dengan Nabi. Yuk, mudah-mudahan kita bisa ikuti terus, belajar terus, sehingga dapat memperbaiki cara salat kita sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Dan tadi kita sama-sama kajian ini dalam suasana yang khusus dan juga banyak hal yang khusus. Apakah banyak teman-teman buat Allah Subhanahu Wa Taala yang ada yang khusus? Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dan mengabulkan doa kita sebagai jenazah. Kami sambil riwayat Imam Al-Hafidh bahwa orang-orang yang berdoa kepada Allah yang dilakukan dengan cara berjamaah berdoa bersama-sama maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang doa yang khusus kalian. Kami riwayat Al-Hafidh. Alhamdulillah yang disyukur Allah yang sudah melakukan. Alhamdulillah yang berdoa. Ampuni segala kesalahan kami, ya Allah. Ampuni segala sifat kami. Tutupi segala air dan kekurangan kami, ya Allah. Hanya kau yang paling-paling dalam menutup air kami di dunia dan di akhirat. Allah, maafkanlah, ya Allah. Tuhan, ya Allah, yang maha pengampun. Ampuni segala dosa kami, ya Allah. Dan dosa kecelakaan keluarga kami. Sayangnya yang ada ibu kami, ya Allah. Sebagaimana kedua yang menyayangi kami. Jadi kami yang sudah kami sudah, ya Allah. Allah, maafkan, ya Allah. Bagi kami, ya Allah. Tidak mempunyai, tidak mempunyai, tidak mempunyai. Ya muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat wa mu'minat wa mu'minat wa mu'minat wa mu'minat wa mu'minat wa mu'minat. Ya Allah, kami mohon kepada kepadamu, ya Allah. Ampuni segala dosa yang Allah suami istri kami, anak-anak cucu kami, kerabat kami, tetangga kami, sahabat kami, kaum muslimin dan muslimat di mana pun ada yang ya masih hidup aku perintah menghadap kepadamu, ya Allah, pada hari ini. Allahumma rabbana taj'alna fi maqamil hadha wa kulli maqamin tanba lillah wa khatah. Ya Allah, berikan kepadamu, ya Allah, pada hari ini. Tidak ada di antara kami saat ini di tempat ini atau dimanapun, ya Allah, barang yang hidup yang dipenuhi dengan dosa, maka ampuni segala dosanya. Walhamdulillah, bila terwajidah dan tidak ada di antara kami yang hidup yang selalu berisah, maka tenangkan hati, ya Allah. Walhamdulillah, bila terwajidah dan tidak ada di antara kami orang yang hidupnya terlilit oleh utang piutang, maka cukupkan rezeki yang bukan berbalas utang, ya Allah. Walhamdulillah, bila syataidah dan tidak ada di antara kami yang teruji dengan penyakit seberat apapun, maka sembuhkan dan tempat penyakitnya, ya Allah. Para hadirin yang berbahagia di dunia dan akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah. Dan di antara kami yang saat ini menunaikan dan mohon kepada-Mu, ya Allah, segala permohonan yang baik dan mulia kepada Maha Kuasa segala permohonan, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabb alamin, ya Allah, yang Maha Syafi'i dan Maha Mawasi, ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Syawal ini. Dan kami mohon kepada-Mu, ya Allah, sampaikan kami ke dapat menunaikan puasa di bulan Ramadan nanti. Allahumma ya Rabb alamin, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mampu mengamalkan setiap ilmu yang kami dapatkan. Wajah anda yang mukhlasin, dan jadikan kami orang-orang yang ikhlas ketika kami mengamalkannya. Wajah anda yang salehin, dan jadikan kami orang-orang yang saleh di antara yang ikhlas itu. Allahumma ya Allah, kita ajarkan kami yang berkorban. Ya Allah, jadikan pertemuan perkumpulan kami ini pertemuan yang penuh dengan rahmatmu. Wajah anda ya Allah, pertemukan yang baik, kita perlukan langsung. Dan jadikan dalam perpisahan kami sekali untuk kami harus berpisah, perpisahan yang mengikat kami ke dalam arah takut dan cinta kerana bertemu kembali. Rabbana hadina fi dunya hasanah, ya Allah, anugerahkan kepada kami segala kebaikan di dunia yang mampu kami capai wafil akhirat hasanah, dan segala kebaikan di akhirat yang mampu menerai wafil akhirat dan jauhkan kami dari segala apapun yang dapat mengundang di kami yang subhanahu wa bika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillah rabbil alamin. Bapak-Ibu sekalian yang tidak ada masalah ya, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Bila ada yang keliru maka diluruskan. Yang sesuai dengan peran yang sudah silahkan diambil. Yang tidak sesuai silahkan ditinggalkan dan ambil yang sesuai dengan peran yang sudah. Kita tutup dengan doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.